kata. Terus ada orang miskin, dia berniat kalau saya kaya akan berbuat seperti dia. Niat tapi niatnya kuat, itu akan dia berbuat seperti dia. Kata Rasulullah, itu pahalanya sama, Masya Allah. Niat saja, niatnya kuat. Sebaliknya, ada orang yang diberi ilmu oleh Allah, tapi maaf-maaf bahil. Ilmune metu kudu metu duwite, astagfirullah. Itu. Gampangnya itu tidak konsekuen dengan ilmunya. Orang lain juga itu, kalau saya pintar kan begitu, Masya Allah. Semua dimaterialiskan. Dia istilah kata Rasulullah, wizruhu sama, sawa. Bebanannya atau gampangnya dosa ini podo. Dia ada lihat orang kaya, kaya bahil, Masya Allah, bahil. Oh, golek ditangel kok kon ngedum-dum ke enak aja. Ada orang miskin, dia miskin lihat saya kalau kaya akan berbuat seperti itu, seperti orang yang kaya bahil itu. Kata Rasulullah, wizruhuma sawa. Bebanannya atau dosa keduanya itu sama. Walaupun dia tidak berbuat tetapi punya niatan yang kuat, pokok kalau saya diberi begitu akan berbuat seperti itu. Masya Allah. Inilah ada tidak ada empat golongan tadi ya. Orang itu pilihnya kalau orang itu berbuat tidak baik ya, hanya menyuruhkan orang lain atau mengharap orang lain juga berbuat yang sama. Alladzina yabkhalun, orang-orang yang bahil ya, bahil karena tidak mau menunaikan kewajiban-kewajiban. Dia simpan itu ya, ya tahan-tahan ya, dan nyuruh orang untuk berbuat bahil, Masya Allah. Itu biasanya memang begitu orang-orang yang bahil itu ya, nyuruh orang berbuat yang sama, na'udzubillah syaridari. Plus wayaktumu nama atahumullah, mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka. Diberi karunia oleh Allah yang dikatakan min fadli, dari karunianya, jadi mereka menyembunyikan karunia Allah yang Allah berikan kepada dia. Nah, karunia ini kan banyak ya, bisa berwujud ilmu, bisa berwujud harta juga bisa ya. Di sini ada dua kesalahan, nomor satu bahil, nomor dua menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka. Nah, bahil juga gitu, ada yang bahil, bahil soal ilmu, bahil juga. Masya Allah, Masya Allah. Kalau ilmu-ilmu dunia biasanya memang orang bahil. Ilmu soal dunia, golek duit. Sampai itu ada apa istilah, apa jenis paten ya, hak paten ini saya yang menemukan, pokoknya semua yang bikin seperti ini harus setor ke apa namanya yang punya hak itu, tidak boleh, ini hak saya, Masya Allah. Ini kan karena bahil ya, kalau dari ajaran Islam ini Masya Allah enggak ya. Apalagi kalau dari ustadz-ustadz kita ngajari gini, kalau ilmu soal din ini tidak seperti ilmu yang lain, ilmu-ilmu tunggal ilmu bela diri apa ya, konon kalau orang jadi guru bela diri ya, ilmu tidak diberikan semua, enggak, ada sesuatu yang masih di apa disembunyikan. Sebabnya apa ya, di EKB itu kalah karo muridnya. Muridnya sing nom-nom, gurunya setuwek, kalah rasa, kalah. Ada sebagian disembunyikan, dikeluarkan waktu kalau ada muridnya yang agak nakal, masih punya senjata untuk apa? Untuk menghadapi mereka. Kalau ilmu dini tidak. Ya. Ilmu dini diberikan ke abeh. Oh sudah, mau jadi murid lebih pintar silahkan, tidak ada masalah. Masya Allah. Ya. diberikan semuanya. Bahkan kata Rasulullah, rubba mubalagin au'a min sami'in. Bisa jadi ya, orang yang sekedar diberi tapi tidak langsung namanya, itu bisa lebih paham daripada yang sami', yang mendengar langsung. Itu kata Rasulullah. Itu dalam bahasa lain, gambar murid lebih pinter dari guru itu tidak apa-apa. As-sami' itu kan pendengar langsung. Al-mubalagh ini yang cuma diberi. Jadi misalnya ini ada, hari ini tidak, ada sebagian tidak hadir ya, mendengarkan, menyampaikan kepada orang yang hari ini tidak hadir. Mungkin yang tidak hadir ini sebagian di antara mereka ada yang lebih paham daripada yang hadir langsung. Itu mungkin. Gitu. Sebab orang yang ketiga ini kan gampangnya jadi muridnya orang kedua. Ya. Jadi murid bisa lebih pintar dari gurunya, oh enggak ada masalah. Munculnya ulama-ulama besar, ya, tokoh-tokoh apa, madhab, ya, itu kan juga punya guru, ya. Jadi guru-gurunya, oh kalah jauh dengan muridnya. Itu hal yang biasa dalam Islam, tidak ada masalah. Sehingga tidak perlu orang bakhil dengan ilmu, tidak perlu. Ya. Ilmu berikan saja, sudah gratis ke kabeh, nyoh disuntak, bu kalau bisa. Kasihkan semua lebih pintar, alhamdulillah. Ya. Kalau ada murid-murid yang lebih pintar dari gurunya, merasa berhasil, alhamdulillah. Tidak pernah ada yang disembunyikan, dibakhilkan, nunda. Jadi kalau yang baik-baik begitu, ilmu disuntak, semua sudah. Ya, masya Allah. Itu kalau orang yang baik. Tapi kalau orang-orang yang na'udzubillah misalnya dari sini dikatakan muhtalan fakhuro, sombong dan menyombongkan diri pada orang lain, ya itu orang yang bakhil katanya, bisa bakhil dalam soal ilmu, tidak mau menyampaikan kepada orang lain kecuali dengan bayar yang mahal, ya, dan bakhil soal harta, tidak mau memberikan hartanya. Plus menyuruhkan orang lain berbuat bakhil, naudzubillah syari dari. Ditambah lagi dengan menyembunyikan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi bisa menyembunyikan ilmu juga, ya. Kalau ilmu disembunyikan, ilmu din ini, orang nanti di hadapan Allah akan diberi apa? Kekang dari api neraka. Karena dia tahu ilmu, tapi dia sembunyikan. Sebab salah satu cara ya mensyukuri nikmat Allah itu justru diceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Adapun dengan nikmat pemberian maka ceritakanlah. Jadi kalau orang mendapat nikmat dari Allah, bahkan yang nikmat terbesar adalah nikmat iman, ya, sampaikan pada orang lain. Sebagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat nikmat yang besar dari Allah, wujudnya nubuah, wujudnya soal keimanan, soal keyakinan yang benar, soal dinul Islam, sebar-sebarkan kepada siapa saja, bahkan kepada seluruh alam, ya. Ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, bukan malah disembunyikan, tapi disebar-sebarkan. Itu nikmat Allah itu gitu. Kalau di sini enggak. Jadi yaktumu nama atahumullahu min fadlih. Mereka menyembunyikan apa yang Allah berikan pada mereka dari karunia-Nya. Maksudnya dari karunia Allah itu yang Allah berikan pada mereka disembunyikan. Ya. Bisa saya ulangi, nikmat yang wujudnya ilmu, ilmu disembunyikan. Tidak mau menyebar-nyebarkan ilmu kepada orang lain. Harta juga begitu, harta disembunyikan, kaya raya bergaya tidak punya duit, masya Allah. Ya. Itu orang-orang yang tidak baik itu seperti itu. Naudzubillah syaitan. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Kami sediakan untuk orang-orang kafir itu. Di sebagian wasir menjelaskan gini, kok orang-orang kafir itu bagaimana ya? orang-orang yang bakhil, yang nyuruhkan kepada kebakhilan, menyembunyikan apa yang Allah berikan, itu sebenarnya hakikatnya itu adalah amalan orang-orang kafir. Makanya a'tadna lil kafirina azaban muhina. Kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Itu hakikatnya kafir, orang-orang yang seperti itu. Paling sedikit mengkufuri nikmat Allah. Mengkufuri nikmat Allah. Sebab nikmat Allah ini kalau dikufuri dapatnya siksa. Ya. Tapi kalau disyukuri diimbui oleh Allah. Subhanallah. Ya. Allah kan wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Gitu. Sungguh. Jadi wa idza adana ketika mengumumkan siapa rabbukum, rabb kalian itu mengumumkan. La in syakartum, sungguh jika kalian mau bersyukur, la azidannakum, sungguh tak tambahi benar-benar kepada kalian, diimbui nikmat itu banyak. Tapi sebaliknya wala in kafartum, jika kalian mengkufuri, inna adzabi lasyadid. Siksaku itu berat. Bukan sekedar berita siksanya berat, tapi kalau kalian kufur akan disiksa oleh Allah, gitu loh maksudnya. Ya, disiksa oleh Allah. Makanya ada kenikmatan-kenikmatan jangan disembunyikan, tetapi disyukuri, justru disampaikan, diceritakan kepada orang lain. Alhamdulillah, saya mendapatkan kebaikan dari Allah, dengan petunjuk dari Allah. Ya. Kalau saya sampaikan ke anak-anak di ma'had, ya, sama di anak-anak di sanawi, ya, itu bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, kita di ma'had dapat pelajaran yang sangat bagus, diajari ini, tahu pengalaman peraturan-peraturan yang sangat bagus, yang ketat, yang baik, ya, untuk mendidik, untuk menjadikan anak yang soleh. Alhamdulillah, beritahukan pada yang lainnya, ayo kita hansa. Itu sehingga dia merasa dapat nikmat dari Allah sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat nubuwah, dapat wahyu, dapat dinul Islam. Ini nikmat yang terbesar. Kemudian diceritakan kepada orang, diajakkan semua, ayo inilah kenikmatan yang baik. Bukan malah sebaliknya. Wah, ning pondok ireng koso banget, tak usah masuk saja. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Terbalik. Kalau tidak merasa dapat nikmat, wah, nikmat yang besar. Nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Beban yang berat, oh iya, beban yang berat memang berat. Apalagi beban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling berat sudah, ya, paling berat, ya. Tapi kalau dipandang sebagai beban ya memang berat. Tapi kalau orang memandangnya lain, ya, memandang yang lain, ini memandang sebagai satu kesempatan, satu kebaikan, satu kenikmatan, lain jadinya. Ya. Siap sebenarnya ya, pekerjaan-pekerjaan yang berat itu, ya. Itu kan tinggal memandangnya bagaimana, ya, gitu. Kalau memandangnya sebagai apa, kesempatan, saya ada kesempatan untuk bisa mengajar, kesempatan untuk bisa berdakwah. Ini ada kesempatan, pupung dapat ini lahan untuk cari pahala yang sebanyak-banyaknya, kita ambil. Kalau memandangnya gitu ya jadinya enak. Tapi kalau jadinya bebat, wah kok abot banget ini, ya jadinya berat. Ya. Gitu. Sebenarnya kalau seperti ini, jabatan-jabatan seperti kalau tempo hari di Jakarta, rotok panas misalnya, ya, rebutan jabatan gubernur misalnya, ya. Kan orang memandang, kenapa kok rebutan segini? Apa gubernur itu enteng toh? Bisa pekerjaannya berat sebenarnya. Menanggung, bertanggung jawab untuk orang apa provinsi itu, sangat berat sebenarnya. Cuma dia mandangnya ningkono enak dapat jabatan tinggi gini oleh duit gini dan sebagainya. Melihatnya gitu jadinya rebutan. Ya. Ya. Nah, coba kita memandang seperti itu. Kita menjalani din ini adalah mereka satu kesempatan, mendapatkan satu kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Nanti pangkatnya tinggi kayak gubernur gitu. Rebutan. Ya. Kok tidak mau rebutan? Karena salah pandang, salah memandang gitu loh. Memandang sebagai apa? Beban. Ya. Nah, mestinya jangan dipandang sebagai beban, tapi dipandang sebagai apa? Itu satu kesempatan yang baik, kesempatan yang baik. Kalau kita akan enak jalan itu akan lebih longgar. Alhamdulillah saya bisa kesempatan gini-gini ya. Bisa dapat pengalaman gitu. Bab kembali sini ya, kalau tidak bisa mensyukuri nikmat Allah ya, termasuk apa? Mengkufuri. Kalau mengkufuri nanti akan disiksa oleh Allah. Nah, untuk bisa mensyukuri seolah salah satunya adalah menceritakan sama orang lain, ini loh saya dapat kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Ya. Saya bisa ngaji rajin, ini dapat ilmu dari Allah, masya Allah. Ya, gitu. Merasa mendapat kebaikan yang banyak dari Allah Ta'ala. Ini disebar-sebarkan. Bab kalau tidak termasuk tadi orang-orang yang na'udzubillah syariah, bahil. Ya. Punya ilmu ngaji berang-berang tahun, kon mulang wegah, innalillah. Wa inna ilahi raji'un. Ilmunya ada untuk menyampaikan tidak mau. Wah, bebannya berat pakai syarat ini syarat itu. Wah, kepada Allah enggak usah pakai syarat-syarat, yang semua diberi oleh Allah. Ya. Pokoknya bisa kerjakan, kerjakan saja dengan baik ya. Itu kesempatan untuk begitu, ya. Kalau orang lain tidak bisa, kita bisa. Alhamdulillah. Ya, ini kesempatan yang emas, kesempatan yang baik. Sebab tidak semua orang bisa diberi kesempatan. Misalnya ini ya, yang kelihatan beban, kadang-kadang orang bosan. Contoh yang kecil saja, misalnya punya orang tua sakit, ya. Sakit, kemudian apa? Kadang-kadang sudah apa ya? Tempo, nek wong ngarang-ngarang tempo, ya. Sudah jadi kembangi amben ya, di atas dipan saja. Opo pipis di situ, makan di situ, berak di situ, opo di situ, ora iso pindah. Ya. Terus sebagai anak, kalau anak ini merupakan apa namanya orang yang baik-baik, ini kesempatan saya, kesempatan untuk berbuat baik sama orang tua. Ya. Kalau dia mandangnya sebagai kesempatan yang baik, kesempatan untuk cari pahala yang banyak, oh dia akan kerjakan dengan baik. Dengan longgar, alhamdulillah. Kesempatan saya untuk beramal yang baik, mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Kalau yang tidak baik, bosan. Ngurusi gini-gini, wah sebagian wong sugih duit malah ono serahke kono, koke panti jompo jare astagfirullah ya. Ngurusi orang tuanya sendiri bosan, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini karena salah pandang saja. Salah pandang ya. Dia memandang sebagai apa kan gitu ya. Kalau dia pandang sebagai ini kesempatan emas untuk mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah, dia akan kerjakan. Ini kan contoh kecil saja, contoh kecil maksudnya ini punya orang tua yang, kan tidak setiap orang punya orang tua yang begitu, ya. Karena tidak ada kesempatan, orang tuanya sehat-sehat, tiba-tiba meninggal. Tidak sempat ngurusi orang tua, gini-gini berbuat baik, untuk itu tidak ada kesempatan, ya. Demikian yang lain-lain juga sebenarnya sama. Ini kesempatan tidak setiap orang bisa diberi kesempatan untuk berbuat baik seperti itu, belum tentu. Makanya kalau itu yang sebagai kesempatan-kesempatan dikerjakan dengan baik, masya Allah. Ya. Itu mengerjakan juga enak, hasilnya juga masya Allah, Allah akan berikan kebaikan yang jauh lebih besar. Sebab setiap ini disyukuri, ditambahi lagi, disyukuri, ditambahi terus, ditambah oleh Allah, tambah oleh Allah. Sudah. Ya, itu. Semua kenikmatan kalau disyukuri itu akan ditambah oleh Allah, bisa dengan nikmat yang sama atau nikmat yang lainnya. Ya, nikmat yang sama bisa misalnya harta, orang sedekah karena rajin sedekah diganti oleh Allah harta yang lebih banyak, bisa saja. Atau dengan yang lainnya, bukan cuma itu saja. Karena dia rajin sedekah, nah, kenalannya banyak orang yang semua masya Allah ya, dapat teman-teman yang baik-baik ya. Itu kan nikmat yang lain selain dibalas dengan harta yang semisal tadi atau yang lebih banyak ya. Bahkan kalau orang itu berbuat sebenarnya ya, orang-orang kafir pun berbuat baik, cari balasan di dunia itu dapat juga kok ya. Ada orang ini yang dulu orang kafir, ora tahu sholat belas ya, dimintai bantuan untuk secara bahasa orang-orang sosial ya, Kalau kita bilang untuk apa namanya infak fisabilillah itu, mereka tidak kenal sabilillah, ini sosial, nyumbang. Kalau nyumbang banyak, seneng. Kenapa kok seneng jadi? Katanya anggere bar nyumbang itu, apalagi nyumbang kumpung songgon, masjid pengunu jadi dagangnya tambah laris. Ya. Senengnya karena dagangannya laris itu, masya Allah. Hura sholat bisa, bisa. Kalau memberi bisa. Ya. Nah, cuma kalau orang untuk buat orang yang beriman ya. Kalau niatnya sekedar ben dagangannya laris, lah itu rugi. Sebab apa? Itu kan balasan di dunia saja. Ya. Itu balasan di dunia ini balasan kecil. Ya. Yang pokok nanti di sana. Ya. Makanya kalau kebetulan gitu diberi yang ini, jangan salah niat. Niatnya ben laris, jangan. Itu salah nanti. Ya. Niatnya tetap apa? Mencari ridha Allah, cari kedudukan tinggi di hadapan Allah. Nah, dunia ini sama ya, alhamdulillah. Nah, itu sebagai imbuhan saja di dunia ini, kecil. Isinya urusan-urusan dunia, urusan sebenarnya urusan kecil gitu ya. Ini sebenarnya begitu ya. Nah, untuk itu makanya perlu ya kita ini melihat membaca ayat-ayat begini, nah, ambil pelajaran yang baik. Saya ini macam apa, orang macam apa lah, nanti bisa dikoreksi sendiri ya. Apakah termasuk orang-orang yang baik yang diceritakan itu atau yang belum baik ya. Kalau sudah merasa benar baik ditingkatkan. Tapi kalau merasa kok saya kok termasuk yang jelek, ya bertaubat kembali, sudah selesai. Dengan izin Allah, insya Allah kan sangat bermanfaat kembali ke sana. Gitu loh. Ini kalau apa kita bisa ambil pelajaran gitu. Jangan malah seperti orang-orang yang ini naudzubillah ya, sombong dan menyombongkan diri orang lain, kemudian bakhil. Apa-apa pokoknya disimpani saja, ilmu ya bakhil, harta ya bakhil, ini bakhil. Masya Allah, menyembunyikan yang disimpan, diberikan oleh Allah. Ya, sebenarnya ada banyak tetapi tidak kelihatan sama sekali, tidak muncul ya. Karena kebakhilannya itu tadi. Ya. Tapi kalau ditampakkan kan kelihatan bakhilnya, tapi kalau disembunyikan kayaknya wah iman-iman gini kayaknya tidak bakhil. Kayaknya, tapi sebenarnya sama saja na'udzubillah syari talik. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran ya, bisa menyesuaikan diri dengan apa yang kita pelajari ya. Kalau belum ya kita minta tolong kepada Allah supaya diberikan apa? Taufik ya. Diberikan taufik kecocokan antara hati kita dengan amalan kita dengan apa yang kita pelajari ini. Cocok Allah memberikan apa? Ilmu, tapi ilmu yang kita bisa mengamalkan, cocok. Kalau ilmu tidak bisa mengamalkan kan tidak cocok namanya ya gitu. Jadi ada hati ini ada kecondongan ada kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat taufik gitu ya. Mudah-mudahan kita semua dapat begitu sehingga nanti kembali kepada Allah betul-betul diridhoi oleh Allah Ta'ala ya. Saya kira itulah apa yang sampaikan pagi ini, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.